Dan saat kau hirup dan kini kau kecup udara di sekitarmu, dan kan kau rasakan inikah tempatmu yang kini kan kau banggakan. Inikah duniamu, tempat kau berpijak yang tak ada kesatuan. Cobalah kau perhatikan apa yang akan ku katakan. Semua penanti benakku kau rasakan. Kan kau sebut keindahan, kau katakan kemajuan. Tanpa ada kedamaian, percuma. Ulurkan tanganmu saat keadilan kan mulai ditiadakan. Satu keindahan, satu kedamaian, tanpa suatu tekanan. Cobalah kau perhatikan apa yang akan ku katakan. Semua penanti benakku kau rasakan. Kan kau sebut keindahan, kau katakan kemajuan. Tanpa ada kedamaian,